Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar

pertemuan pertama. Yang rela mati berkubur dulu. Puja, oh bunga.

kita berpisah. Walaupun ku kecewa dan menderita, memang sudah suratan kita terima. Diriku dan dirimu tiada berdaya, tiada berdaya. Oh,

kekasih. Ku berkata padamu demi cinta, ku berjanji padamu setulus hati, cintaku suci abadi. Oh kekasih, cinta sehidup semati.

hati ini setelah nyata di engkau kasih yang ku sayang telah disunting orang. Aku jadi korban fitnah, terpaksa ku jelita setelah hatiku kau tawan sampai menusu di kalbu mendengarkan pernyataan. Wahai teruna, aku punya mimpi yang juga terjalin lagi cinta kita. Semoga berbahagia, berbahagia. Aku telah jatuh hati pada pandang.